ada cinta untukmu. Jangan engkau tinggalku sendiri. Untuk masa depan kita berdua, hanya engkau yang pantas untukku. Di hati ini ada cinta untukmu. Percayalah kasih, percayalah sayang, cintaku hanyalah untukmu. Biarlah duka yang ada, biarlah berlalu. Kembali kasih datanglah. Jangan kau biarkan aku dalam sepi. Jangan kau tinggalkan aku sendiri. Jangan kau tinggalkan aku sendiri. Jangan kau biarkan aku dalam sepi. Jangan kau tinggalkan.